apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah taala qaulu innakum tusyrikun taquluna masyaallah wa syi'ta, dan perkataannya di mana orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian itu berbuat syirik karena kalian mengucapkan masyaallah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak kamu, karena kalimat masyaallah wa syi'ta inilah kalimat kesyirikan, yaitu menyamakan kehendak Allah dengan kehendak hambanya dengan huruf ataf wawu. Sedangkan kehendak hambanya tidak sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah pasti terjadi, apa yang lo kehendaki pasti terjadi. Sedangkan kehendak hambanya tidak mesti terjadi. Yang kedua, kehendak hamba adalah mengikuti kehendak Allah. Karena hamba mempunyai kehendak pun Allah yang menghendaki. Apabila Allah tidak menghendaki, maka hamba tidak mempunyai kehendak. Nah ini. Maka di sini Asy-Syaikh Abdurrahman rahimahullahu taala mengatakan wala abdu wa in kana lahu masyiatun wa masyiatuhu tabi'atun li masyiatillah, dan hamba walaupun dia memiliki kehendak masyiah, maka kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Ini sudah kita terangkan tentang masyiah. Yang dimaksud masyiah yaitu iradah kauniyah, iradah qadari. Yang dimaksud iradah kauniyah atau iradah qadari adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Tapi kehendak Allah semuanya mengandung hikmah. Ini. Karena kehendak kauni, iradah kauni. Adapun yang kedua, iradah syara'iyah, kehendak Allah yang syar'i, maka ini semuanya Allah cintai. Akan tapi tidak mesti terjadi. Ini bedanya antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Maka iradah kauniyah itu ya dikenakan dengan masyiatullah yang pasti terjadi. Maka masya Allah fa'al atau kana, wa ma lam yasa lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, ini kehendak kauniyah. Dan ini tidak mesti Allah cintai, tapi Allah menghendaki terjadi karena ada hikmah di balik itu. Berbeda dengan kehendak Allah yang syar'i. Seperti Allah menghendaki manusia beribadah pada Allah. Ubudullah, perintah Allah, yaitu beribadahlah kepada Allah, ini kehendak Allah. Aqimus shalah, tunaikan, tegakkan salat, ini kehendak Allah, ini kehendak syar'i. Tapi tidak mesti terjadi. Ada sebagian makhluk Allah tidak beribadah pada Allah, tidak beribadah, tidak menegakkan salat. Ini namanya kehendak syar'i. Secara syar'i Allah menghendaki manusia beribadah pada Allah. Tapi hanya orang yang beriman yang mewujudkan kehendak Allah ini. Adapun kehendak kauni pasti terjadi, apa pun yang kehendaki pasti terjadi. Yaitu kehendak qadari. Dan hamba pun punya masyiah. Hamba juga punya masyiah. Tapi masyiah hamba, kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Ini harus dipahami. Dan yang kedua, kehendak hamba tidak mesti terjadi. Ini, apabila Allah tidak menghendaki, walaupun semua manusia menghendakinya, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Sebaliknya, semua manusia tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki, pasti terjadi. Maka apabila hamba mempunyai kehendak, itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kudrata lahu ala ayyasha'a syai'an illa idza kana Allah qad sa'ahu. Maka hamba tidak mempunyai kemampuan atas apa yang dia kehendaki sedikit pun, kecuali apabila Allah telah menghendakinya. Ini penting. Maka ketika hamba mempunyai rencana, apa yang belum terjadi, hanya rencana, maka dianjurkan mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Walaupun manusia mempunyai keinginan, manusia mempunyai rencana, ingin ini, ingin itu, maka hendaknya menambahi dengan kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, apabila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka hendaknya mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Cuma terkadang kalimat insya Allah dipakai oleh sebagian manusia untuk mengingkari janji. Nah, ini masalah. Nanti datang ya, insya Allah. Tapi dalam hatinya enggak mau datang. Ini keliru. Jadi nanti berangkat ke sana ya, insya Allah. Tapi dalam hatinya enggak ingin berangkat. Nah, ini keliru ini. Dan itu enggak sedikit orang menggunakan kalimat insya Allah untuk menghindari apa? Nah, untuk mendiamkan orang yang ngajak kan gitu. Ini enggak benar itu. Nah, ini. Karena insya Allah, Ini adalah ucapan yang diucapkan karena dirinya menyadari apa yang akan terjadi, apa yang akan datang tidak mesti atau tidak diketahui terjadi atau tidak kecuali dengan kehendak Allah. Walaupun orang sudah merencanakan dengan matang, mempersiapkan dengan matang dengan berbagai macam persiapan dan perencanaan dengan perhitungan yang matang. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Ini harus diimani oleh manusia. Apabila orang mengimani hal ini, masalah bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, maka menjadikan manusia bersandar hanya kepada Allah. Manusia hanya mengamalkan sebab. Adapun terjadinya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kadang-kadang manusia bersandar kepada sebab. Sedangkan sebab ada yang menciptakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah yang menciptakan akibatnya dari sebab itu. Maka seorang hamba tidak boleh memastikan apa yang akan terjadi atau apa yang direncanakan, afwan, apa yang direncanakan tidak boleh memastikan pasti terjadi. Karena manusia enggak tahu. Kama qala ta'ala liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang yang menghendaki antara kalian untuk istiqamah. Tapi apa? Wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, itu masyiah, kecuali apa yang Allah kehendaki, rabbul alamin. Ini termasuk kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi apa yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Ini termasuk kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Wa qawlihi inna hadhihi tadhkirah liman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana 'aliman hakima. Sungguhnya inilah peringatan bagi orang yang menghendaki, ingin menjadikan jalan menuju Arabnya. Dan tidaklah mereka menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakima. Dan yang menciptakan kehendak pada hamba itu pun Allah. Ada yang berkehendak talabul ilm. Siapa yang menciptakan? Allah pada diri kita. Ada yang tidak berkehendak talabul ilmu, juga Allah. Ada yang berkehendak talabul ilmu tidak tercapai apa yang dikehendaki. Siapa? Allah. Ada yang berkehendak thalabul ilmu, maka tercapai kehendaknya. Juga Allah yang menghendaki. Nah ini. Ada orang semangat thalabul ilmu. Allah tidak menghendaki, maka tidak tercapai. Maka ketika seorang hamba dimudahkan apa yang dia kehendaki, itu semata-mata adalah kemudahan dari Allah. Dan biasanya Allah apabila menakdirkan untuk hambanya sesuatu, Allah mudahkan sebabnya. Ini juga perlu dipahami. Kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu pada hambanya, maka Allah akan mudahkan sebabnya. Terkadang sebab yang tidak disangka. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muyassar lima khuliqa lahu. Semuanya akan dimudahkan kalau memang sudah diciptakan untuknya. Apapun itu, baik takdir baik maupun takdir buruk. Baik takdir yang disenangi maupun takdir yang tidak disukai. Kalau memang itu sudah ditakdirkan, akan dimudahkan sebabnya. Orang ditakdirkan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan sebabnya untuk mendapatkan ilmu. Orang ditakdirkan mengamalkan ilmu, maka dia pun akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, walaupun sarana ada, kemudahan ada, terpenuhi ada, tapi kalau Allah enggak menghendaki, maka tidak dimudahkan. Sarana ada. Di masjid tiap hari ada taklim umpamanya. Kendaraan ada, bahkan rumahnya dekat masjid umpamanya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Yang jauh Allah mudahkan, Allah takdirkan. Ya Allah mudahkan sebabnya. Ini ya. Ini semualah kehendak Allah. Maka di sini juga diambil faedah. Apabila seorang dimudahkan perkara-perkara yang baik. Ini penting. Apabila seorang dimudahkan sebab-sebab untuk meraih kebaikan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sebagai tanda Allah menghendaki kebaikan. Sebaliknya, apabila Allah memudahkan baginya jalan-jalan yang tidak baik, untuk yang tidak baik kok dimudahkan, banyak-banyak istighfar. Ini. Jangan sampai Allah takdirkan untuk berbuat yang tidak baik, karena kullu muyassar lima khuliqa lahu. Ini penting dipahami bersama. Dan dari sini pun manusia, apabila apa yang dia rencanakan lalu terjadi sesuai dengan dikehendaki, dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak ujub. Langsung, siapa lagi coba? Enggak seperti itu. Dia akan syukur, alhamdulillah Allah mudahkan. Ini tidak langsung, oh makanya percayakan kepada saya. Kalau saya beres semua umpamanya, ini orang yang tidak memahami apa yang terjadi adalah kehendak Allah, itu takdir dari Allah. Allah yang memudahkan. Allah musta'an. Sebaliknya, apabila tidak tercapai apa yang diinginkan, tidak terwujud, bagi orang yang mengimani hal ini, dia akan sabar. Kalau memang Allah tidak menghendaki. Atau umpamanya, yang diinginkan terjadi tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dia pun sabar. Karena memang ini kehendak Allah. Qadarullah. Masa apa? Tidak langsung nyalakan orang. Kamu si. Musi terus. Allah musta'an. Maka nanti ada bab. Tidak boleh mengucapkan lauk. Apabila telah terjadi. Ya, tidak boleh mengucapkan lau andai kata. Enam. Disebabkan karena enam mengingkari apa yang telah Allah takdirkan. Wa fi hadhil ayah wal hadis ar-rad ala al-qadariyah wal mu'tazilah nufatil qadar. Dan di dalam ayat ini dan hadis ini bantahan kepada qadariyah dan mu'tazilah yang mereka menafikan takdir. Jadi dalam masalah takdir, muncul kelompok yang menyimpang dari jalan salaf, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Pertama adalah kelompok Qadariyah. Ini muncul masih ada sebagian sahabat yang masih hidup. Sudah ada kelompok ini. Yang kedua, kelompok Jabariyah. Ini dua-duanya adalah kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Dan kedua-duanya karena hulu. Qadariyah mengingkari takdir karena hulu dalam menetapkan masiah hamba. Jadi seolah-olah apa yang terjadi murni kehendak hamba. Ini Qadariyah. Jadi menetapkan hamba Allah mempunyai masyiah tapi terlalu hulu, berlebih-lebihan sehingga menganggap apa yang terjadi pada perbuatan manusia murni itu ciptaan manusia. Allah tidak ikut andil. Bahkan mereka sampai mengingkari ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui setelah terjadi. Jadi ketika hamba mempunyai kehendak, maka hamba itulah yang menciptakan perbuatannya. Bukan takdir Allah, bukan kehendak Allah. Ya, ketika terjadi, Allah baru tahu, oh terjadi ini perbuatan hamba. Allah musta'an. Berarti Allah mengetahui apa yang terjadi di alam ini menurut pendapat ini setelah terjadi. Dan Allah tidak menghendaki tapi terjadi. Menunjukkan ini tidak sempurna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qadariyah. Jabariyah kebalikannya. Terlalu hulu menetapkan masih Allah, masih atullah, sampai menurut Jabariyah hamba tidak mempunyai kehendak sama sekali. Semua itu kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba kehendak Allah. Hamba tidak mempunyai ikhtiar. Ini Jabariyah, ini juga sesat. Ini semuanya adalah misi dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan jalannya para salafun salih. Karena Al-Quran sebagaimana yang telah kita baca menetapkan hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Maka beliau alladzina yusbituna lil abdi masyiatan tuhalifu ma aradallahu ta'ala minal abdi wa ma wasa'ahu. Mereka ini orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah yang menafikan takdir, menetapkan bagi hamba masyiah kehendak yang menyisi apa yang Allah kehendaki dari hambanya, apa yang Allah kehendaki. Jadi menurut mereka itu boleh jadi hamba berkehendak, Allah berkehendak yang lain, yang terjadi adalah kehendak hamba menurut mereka. Ini disebabkan diantaranya salah ini karena tidak bisa membedakan antara kehendak kauniyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini menyimpangnya ini karena tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Maka seolah-olah kalau kehendak Allah semuanya syar'iyah. Nah ini. Mereka beralasan Allah mengendaki manusia beribadah pada Allah. Ternyata manusia beribadah selain Allah. Nah, ini berbeda. Manusia berkehendak pada selain beribadah pada selain Allah, sedangkan Allah mengendaki agar beribadah pada Allah. Ini kan berbeda. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi. Nah, ini kehendak syar'i, memang tidak mesti terjadi. Apa yang kehendaki? Tapi secara kauni, bahwasannya terjadinya kesyirikan, kemaksiatan, orang tidak beribadah kepada Allah, orang berbuat kafir, itu pun kehendak Allah secara kauni. Karena ada hikmahnya. Allah mengendaki iblis, laknatullah, tidak mau sujud kepada Adam. Itu adalah kehendak kauni. Secara syar'i, Allah memerintah untuk sujud kepada Adam, sebagaimana Allah memerintah malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi malaikat yang memenuhi kehendak Allah. Tapi iblis tidak. Maka kehendak Allah secara syar'i ini terjadi kepada orang-orang yang beriman. Ini perbedaan yang berikutnya. Kalau kehendak syar'i ini terjadi pada orang-orang yang beriman, seperti Allah memerintah untuk sujud kepada Adam, maka ini terjadi sujud kepada Adam adalah orang ya, hamba Allah yang beriman, yaitu para malaikat. Iblis tidak terjadi pada iblis. Tapi kehendak Allah secara kauni terjadi baik kepada orang yang beriman dan yang tidak beriman. Seperti Allah menghendaki turun hujan umpamanya, maka mengenai semuanya. Allah menghendaki bencana umpamanya, maka mengenai yang mukmin dan yang tidak mukmin. Ini kehendak kauni. Maka seorang, ini sekarang ini. Ketika seorang itu beriman kepada Allah dan beribadah pada Allah, maka dia mengikuti kehendak Allah baik secara syar'i maupun kauni. Seorang beriman pada Allah, menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, maka terjadi padanya kehendak syar'i dan kehendak kauni. Sebaliknya, pada orang kafir yang mereka tidak mau beribadah pada Allah, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan yang lainnya, maka terjadi padanya kehendak kauni, tapi tidak terjadi padanya kehendak syar'i. Ya, bisa dipahami ini? Fasayati ma yubtilu qaulahum fi babi ma jaa fi munkiril qadar, insyaallah akan datang nanti penjelasan untuk membantah kebatilan mereka pada bab ma jaa fi munkiril qadar, bab yang menjelaskan tentang orang-orang mengingkari takdir, insyaallah. Wa annahum majusu hadhil ummah, mereka qadariyalah majusinya umat ini. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Bahasanya Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadil ummah, wa in maridu atau wa in maradu fala ta'uduhum wa in matu wala tashaduhum. Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir, majusinya umat ini apabila mereka sakit, maka jangan dijenguk. Ini kalau dilarang jenguk berarti siapa mereka? Bukan muslim, karena muslim babnya sudah kita lalui, bab keutamaan menjenguk orang yang sakit, bahkan perintah. Di sini Rasul melarang fala ta'uduhum, kalau mereka mati sakit jangan dijenguk. Kalau mereka mati, jangan didatangi. Maka ini para ulama menyebutkan qadariyah ini keluar dari Islam karena menolak takdir. Karena iman kepada takdir termasuk rukun iman. Naam. Nah, mana kaitannya qadariyah al-qadariyah majusi umat ini? Orang majusi ini mempunyai keyakinan ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Qadariyah juga seperti itu. Kalau keburukan itu ciptaan manusia, Allah tidak menciptakan keburukan, kata Qadariyah. Kamul Qadariyah, apa yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Ya, ini kesalahannya mereka itu. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara syariat dengan qadar. Nah, jadi seolah apa yang Allah kehendaki pasti semuanya Allah cintai. Tidak mungkin Allah mengendaki Allah tidak cintai. Sehingga ketika terjadi kesyirikan, kekafiran, itu bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah, itu ciptaan manusia. Ini salah dari memahami tentang masalah kehendak Allah. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai secara kauni, secara qadar. Siapa yang menjadikan iblis kufur? Siapa? Allah. Tapi ada hikmahnya di balik itu. Untuk menguji orang-orang yang beriman. Allah menghendaki adanya kekafiran di muka bumi ini, bahkan lebih banyak daripada yang beriman. Kebanyakan manusia sesat. Allah menghendaki. Tapi ada hikmah di balik itu. Untuk menguji orang-orang yang istiqamah. Untuk menjadi orang yang istiqamah semakin kuat. Untuk membedakan mana yang jujur, mana yang tidak jujur dalam beriman kepada Allah. Maka terkadang orang yang saleh, orang yang istiqamah di jalan Allah itu di tengah hidup, berada di tengah-tengah orang yang menentangnya. Ini. Yang milisinya ada hikmahnya untuk semakin mengkokohkan keimanannya, menyempurnakan kejujurannya dalam beriman. Ini penting ya ikhwan. Maka terkadang seorang nabi dakwah sekian tahun tidak ada pengikutnya, bahkan beratus-ratus tahun cuma sedikit pengikutnya. Itu ada hikmahnya. Dan boleh jadi manusia hidup di tengah-tengah orang baik malah tidak kuat imannya. Boleh, bisa enggak? Mungkin enggak? Orang hidup di orang-orang yang baik, orang yang di tengah-tengah orang yang beriman, di tengah-tengah orang yang saleh, dia malah tidak kuat imannya karena tidak diuji. Ujiannya lebih ringan. Lebih santai, semangatnya ibadah ikut-ikutan, wah saya enggak enak kalau saya enggak ikut sholat jamaah, semuanya sholat jamaah. Kalau ibadah semua itu kuat enggak imannya ya? Wah, masa saya enggak bangun subuh ini? Nanti ketahuan sama tetangga saya. Kalau ibadah semacam itu kuat enggak imannya? Kuat enggak? Berbeda dengan orang. Hampir orang tidak sholat subuh sepi di masjidnya, dia bangun. Dia datang di masjid. Dia adzan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri. Kira-kira kokoh enggak dia? Bertahun-tahun lagi, puluhan tahun dia hidup di situ sendiri. Mungkinkah dia bangun karena enggak enak sama orang lain? Orang lain enggak ada yang jamaah, kok enggak enak. Dia pasti karena keimanannya. Dia bangun karena keimanannya, karena dorongan iman, ini pentingnya. Bukan berarti ingin ngetes iman mau hidup di tengah-tengah orang yang rusak, bukan ya. Ini lagi menjelaskan hikmah ya. Jangan obrol gitu, berarti saya mau hidup di tengah orang yang rusak, saya nguji iman. Belum tentu antum di tengah orang sakit itu istiqomah. Di tengah-tengah orang baik aja enggak bisa istiqomah, umpamanya. Ya, jangan nyoba-nyoba iman. Nah, ini saya ingin jelaskan iman. Ya memang hidup di tengah-tengah orang yang baik lebih baik karena mendorong kita untuk baik. Tapi kadang-kadang ada hikmah di balik itu. Kita istiqomah, orang banyak menentang. Kita istiqomah, banyak orang membenci. Maka iman ada hikmahnya untuk apa? Menguatkan keimanannya. Nah ini. Tapi bukan berarti kita nyoba-nyoba, jangan. Jangan berharap ketemu dengan musuh. Tapi kalau ketemu dengan musuh, sahabatlah, kokohlah. Itu prinsip ini. Jangan saya ingin ketemu dengan musuh, jangan. Belum tentu kalau ketemu dengan musuh bisa kokoh. Jangan cari iblis. Iblis sudah nyari kita. Ini penting. Al-Muhim, ketika Allah menakdirkan kepada kita apapun keadaannya, ya, husnudzon kepada Allah. Allah takdirkan kita hidup di tengah-tengah orang yang saleh, yang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menambah kesolehan saya. Allah takdirkan hidup di tengah-tengah orang yang memusuhi kita, membenci kita. Sabar, mudah-mudahan itu menguji keimanan kita. Begitu. Maka yang penting kita selalu mengoreksi. Apabila kita di atas sunnah, di atas tauhid, di atas kebenaran, lalu Allah menguji kita dengan banyak yang memusuhi, jangan kita melemah. Tapi sebaliknya, kalau kita di atas kesalahan, penyimpangan, kemaksiatan, banyak orang yang memuji kita, membela kita, hendaknya kita banyak bersedih. Itu adalah istidraj. Ini yang harus dipahami ya, Ikhwan, di sini. Kadang-kadang manusia enggak siap hidup di muka bumi. Sudah diberi kesempatan hidup tapi enggak siap hidup. Ini istilahnya. Ya. Allah beri kesempatan hidup kita di muka bumi tapi tidak siap hidup. Maka menguatkan iman, menguatkan tauhid, ini perkara penting. Karena senantiasa manusia di muka bumi adalah akan diuji oleh Allah. Selalu waspada kita. Diuji berbagai macam uji. Yang jadi masalah apabila kita di atas kemaksiatan, di atas kesalahan, lalu Allah mudahkan jalannya, Allah lapangkan hidupnya. Ini musibah ya ikhwan, ini musibah. Jangan sampai ini makar Allah, yang Allah akan tetapkan di saat tertentu, di saat manusia lalai. Ini harus segera bertobat. Jangan malah lalai, lengah, kenapa lapang hidupnya, banyak yang dukung, banyak yang memuji, sedangkan dia dalam kemaksiatan, dalam milisi syariat. Sebaliknya, apabila kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kebenaran, lalu berbagai macam ujian hidup, kesempitan hidup, tantangan hidup, jangan putus asa rahmatnya Allah. Jangan putus asa. Sabar. Insya Allah akan datang. Innan nasra ma'a as-sabr. Pertolongan setelah ada kesabaran. Ini penting dalam hidup di muka bumi ini. Kita harus siap hidup. Setelah Allah memberi kesempatan kepada kita hidup, kita harus siap hidup. Tetap istiqamah di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.